untuk selanjutnya kita Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ikhwatal Islam, asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar setia Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di pagi hari yang berbahagia ini dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Daris Sa'adah, di pembahasan al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu, buah karya dari al-imam Syamsuddin Abu Abdillah. Dari ucapan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, masih penjelasan tentang ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sini. Terakhir kita membahas tentang golongan atau orang-orang, kelompok-kelompok yang merupakan hamalatul ilmi, pembawa ilmu. Terakhir kita bawa apa ini, kita telah bahas as-sinfu tsani, golongan yang kedua itu orang-orang yang tunduk kepada kebenaran tapi ilmu itu belum matang di hati mereka, belum kuat menancap di hati mereka. Ya, mereka-mereka ini punya kemauan mengikuti kebenaran, mengikuti orang-orang yang berilmu, tapi mereka dhaiful basirah, ilmunya belum mendalam, belum kuat. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang selalu mengikuti dan bertaklid kepada ahlul ilmi. Bagaimanapun juga mereka ini masih lebih baik dibandingkan yang berpaling sama sekali. Kita lanjut. Disebutkan di sini tentang sifat mereka. Ya, dari pernyataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qauluhu, ucapan beliau, yanqadihu syakku fi qalbihi bi awwali 'aridin min syubhah, akan masuk keraguan di dalam hatinya ketika pertama kali munculnya syubhat. Ini sangat berbahaya ketika ada kerancuan yang datang, hal-hal yang membuat ragu karena belum kuat ilmunya, maka pertama kali muncul bisa langsung membuat kebimbangan atau keraguan di hatinya. Hadza li ilmihi wa qillati basiratihi idza waradat ala bina syubhatin qadhat fi syakka wa raib. Ini disebabkan karena lemahnya ilmunya, kurangnya basirah, ya keyakinan yang kuat di dalam hatinya, maka ketika datang ketika muncul di hadapan hatinya adna syubha, ya kerancuan yang paling kecil sekalipun, maka ini akan memunculkan keraguan dan kebimbangan di dalam hatinya. Bagaimanapun, yang tidak mendalam dan tidak kuat pasti akan berpengaruh dalam hal menjaga hati manusia, bisa menjadi sebab hati ini mudah timpa syubhat atau kerancuan yang dibisikkan oleh syaitan, karena tentu syaitan selalu berusaha memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bi khilafi ar-rasikh fil ilmi law waradat alayhi minasyubahi bi adadi anwajil bahri ma azalat yakinahu. Tentu ini berbeda dengan orang yang mendalam dalam ilmunya. Kalaupun ya datang menggoda hatinya berbagai macam syubhat sampai pun sejumlah gelombang di lautan, sejumlah arus di lautan, maka ini tidak akan menghilangkan, tidak akan menggoyahkan keyakinannya. Wala qadahat fihi syakkan, dan tidak akan menimbulkan keraguan di dalam hatinya. Li'annahu qadarasakha. Qadarasakha fil ilmi fala tastafizzuhu syubhatu. Fal idha waradat alaihi raddaha harasul ilmi wa jayshuhu maglubatan maglulah. Maglulatan maglubah. Karena orang ini telah mendalam dalam ilmunya, maka syubhat atau guncangan keraguan-raguan apa ini? Syubhat atau guncangan kerancuan tadi tidak akan menggoyahkannya. Bahkan ketika datang syubhat menghampirinya, maka penjagaan ilmu, tentara-tentara ilmu akan menolak syubhat tersebut sehingga syubhat tersebut akan terkalahkan, bahkan terbelenggu, terikat, tidak berdaya untuk merusak hati tersebut. Ini bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita lewati kemarin pembahasan dari ucapan beliau sendiri, Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan apa? Al-ilmu khairun minal mali, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu lebih baik dibandingkan harta, karena ilmu akan menjagamu, sedangkan harta kamulah yang harus menjaga dia. Di sini jemaah sekalian rahimakumullah, kita lihat kita butuh ilmu, karena dengan sebab ilmu ini Allah memberikan penjagaan kepada kita. Allah jadikan penjagaan di hati kita untuk melawan godaan syaitan, syubhat yang terus-menerus dilontarkannya setiap saat, karena ingin merusak hati tersebut. Kalau penjagaan ilmu kurang, otomatis lama-kelamaan pasti ada pengaruhnya dalam hal merusak keimanan, menjadikan keraguan untuk merusak keyakinan manusia. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wasyubhatu, sedangkan yang namanya syubhat itu adalah, kata beliau, waridun yaridu alal qalbi yahulu bainahu bainan kishafil haqqi lahu. Syubhat itu adalah waridun yaridu alal qalbi, sesuatu atau bisikan godaan yang datang kepada hati manusia untuk menghalangi hati itu dari menyingkap kebenaran, sehingga dia mudah membedakan antara yang hak dan yang batil. Aslinya kalau hati itu bersih, hati itu dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan basirah, ilmu yang mendalam, karena dia selalu belajar kebenaran, kebenaran selalu masuk ke dalam hatinya, dominan pada hatinya, maka dia akan punya furqan. Setiap datang sesuatu, maka dia akan mudah membedakan ini yang benar, ini yang salah. Ini ingin menutupi kekuatan hati tersebut untuk membedakan dua hal ini. Dan sudah pernah kita sebutkan pernyataan dari sahabat yang mulia Abdullah radhiyallahu taala anhu, halaka man lam, dalam riwayat yang sahih, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Biasalah orang yang tidak memiliki hati, dengan hati ini dia mengenal kebaikan sebagai kebaikan dan mengingkari keburukan, kemungkaran sebagai keburukan. Kalau orang tidak punya hati yang seperti ini, dia akan binasa. Makanya ingin yang ini yang ingin dirusak oleh syaitan, kepekaan hati untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, jadi syubhat itu untuk menghalangi antara hati itu dengan bisa menyingkap atau jelas di hadapannya kebenaran. Famata basyara al-qalbu haqiqatal ilmi lam yu'athir tilka syubhatu fihi. Maka ketika hati telah menyentuh hakikat ilmu, ini yang namanya basirah, ya, ilmu yang mendalam yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau dengan benar. Maka ketika hati telah menyentuh hakikat ilmu, maka syubhat ini tidak akan bisa mempengaruhinya, tidak akan bisa merusak kepekaannya untuk mudah mengenali kebenaran. 6. Bal yakwa ilmuhu wa yakinuhu biraddiha wa ma'rifati butlaniha. Bahkan ilmu dan keyakinannya semakin kuat untuk menolak syubhat tersebut dan mengetahui kebatilannya. Wa mata lam yubashir haqiqatal ilmi bil haqqi qalbuhu qadahat fihi syakka bi awwali wahlatin. Akan tetapi ketika hati belum menyentuh hakikat ilmu, belum masuk ke dalamnya hakikat ilmu terhadap kebenaran, ya, hatinya belum menyentuh hakikat ilmu terhadap kebenaran, maka syubhat itu akan bisa menimbulkan keraguan di dalam hati itu bi awwali wahlatin, ketika pertama kali datangnya. Inilah keadaan hati manusia yang benar-benar harus perlu dijaga, karena ini benteng pertahanan utama manusia. Ketika syaitan berhasil merebutnya, maka berarti dia akan bisa menguasai semua anggota badan manusia, karena kita tahu kedudukan hati ibaratnya adalah seperti raja, penguasa, dan semua anggota badan adalah rakyat atau bawahannya. Nah, minta rokaha wa illa tataba ala qalbihi amsaluha hatta yasira syakan murtaban. Kalau hamba ini segera memperbaiki hatinya ketika datang syubhat, terpengaruh, segera dia memperbaikinya, segera dia berlindung kepada Allah untuk menghilangkan pengaruh syubhat tersebut, maka ini masih baik keadaannya. Tapi kalau tidak, maka akan berturut-turut kemudian menimpa hatinya, ya, yang semacam syubhat tersebut. Sekali berhasil masuk ke hatinya, maka akan datang selanjutnya berturut-turut silih berganti berbagai macam syubhat untuk merusak hatinya. Sampai kemudian menjadikan dia ragu, menjadikan dia bimbang dengan keyakinannya yang benar tadi. Subhanallah, inilah bagaimana syubhat ini dikatakan oleh para ulama sebagai penyakit hati yang paling dahsyat, melebihi dahsyatnya penyakit syahwat. Karena kalau syahwat, biasanya orang mengetahui kebatilannya, kesalahannya. Tapi kalau syubhat, ya, dianggap adalah kebenaran, dianggap orang yang melakukannya sedang menegakkan agama, bahkan kadang-kadang dibungkus dengan dalil, contoh seperti yang menimpa orang-orang Khawarij, orang-orang yang selalu melakukan perbuatan teror, orang-orang yang mencaci maki pemerintah, memberontak kepada pemerintah, mereka menganggap ini adalah bagian dari berjihad di jalan Allah, padahal ini adalah perbuatan buruk yang Islam berlepas diri darinya, karena Islam tidak mengenal ajaran yang seperti itu. Tapi mereka menganggap ini adalah kebaikan besar. Makanya ini syubhat, ada kerancuan menjadi yang batil, dan ini menimpa mereka karena mereka sejak awal datangnya syubhat, kemudian berturut-turut syubhat semakin banyak menggerogot hati mereka sehingga menjadi satu keyakinan yang menguasai dominan di hati mereka. Nah, taib kata beliau, wal qalbu yatawaraduhu jaisani minal batil. Kata beliau, hati manusia akan selalu diserang jaisan, dua pasukan dari kebatilan. Jaisu syahwatil ghaib, pasukan syahwat yang menjadikan, yang menyimpangkan manusia dari kebenaran. Wajaisu syuhatil batil, dan pasukan syubhat-syubhat yang membawa kebatilan. Yang satu menyesatkan, yang ini membawa kebatilan. Fa ayyuma qalbin saga ilaiha wa rakana ilaiha tasharrabaha wa amtala'a biha fayandhahu lisanuhu wa jawarihuhu bimujibiha. Maka hati mana saja yang cenderung dan condong kepada penyakit ini, kepada pemakan penyakit ini, menyerapnya dan lama kelamaan dipenuhi dengannya, maka setelah hatinya dipenuhi dengan kerusakan ini, lisannya, lidahnya, dan semua anggota badannya akan mengeluarkan, ya, kandungan yang telah menguasai dan mendominasi hatinya ini. Dan sudah kita katakan tadi, hati itu benteng utama. Kalau telah dikuasai, telah berhasil merusaknya dengan dua macam penyakit ini, setelah itu lisannya, ya, anggota badannya hanya akan mengucapkan sesuai dengan apa yang dominan di hatinya. Ini keadaan manusia, ya. Sebagian dari para ulama membawakan ucapan seorang penyair Arab yang mengatakan, wa kullu ina'in bima fihi yamdahu. Setiap bejana itu hanya akan mengeluarkan air yang ada di dalam dirinya. Yakni manusia akan mengeluarkan pada lisannya, perbuatan anggota badannya, apa yang memang tersimpan atau dominan di dalam hatinya. Makanya ini menunjukkan kepada kita bahwa keadaan hati kalau telah dipenuhi dengan kerusakan, maka yang akan terucap dalam lisan manusia atau perbuatan anggota badan manusia adalah kerusakan sesuai dengan apa yang mengisi dan mendominasi, yang dominan di hatinya. Nah, baik. Fa'in ushriba syubhatil batili tafajjarat ala lisanihi asyukuku wa syubhatu wal iradatu. Maka ketika hati misalnya senantiasa menyerap, diserapkan padanya syubhat, ya, diisi dengan syubhat yang batil, maka setelah itu akan memancar, ya, akan memancar syubhat tersebut pada lisannya, menjadikan lisannya memancarkan keragu-raguan, syubhat, dan kebimbangan-kebimbangan sesuai dengan apa yang mengisi dan dominan kuat di hatinya. Fayadhunnu al-jahilu anna dhalika li sa'ati ilmihi wa inna ma dhalika min adami ilmihi wa yaqini. Yang kemudian orang-orang jahil menyangka apa yang keluar dari lisannya tersebut, padahal syubhat, disangka itu karena luasnya ilmunya, padahal tidak lain hal tersebut adalah dari ketidakadaan ilmunya dan lemahnya keyakinannya. Subhanallah, inilah keadaan hati manusia. Maka benarlah sabda Rasulullah SAW yang bersabda tentang hati, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Hati itu kalau baik, semua anggota badan akan baik. Kalau rusak, semua anggota badan akan akan rusak. Dan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu juga yang nanti kita akan lewati, ya, tentang hati, al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha. Hati-hati manusia itu adalah wadah tempat menampung. Maka sebaik-baik hati adalah yang paling banyak menampung kebaikan, yang paling banyak bisa diisi dengan kebenaran. Makanya ini nasihat penting bagi kita, bagaimana mengusahakan senantiasa ilmu yang dominan di hati kita. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah taala kemudian di sini berkata, wa qala li syekhul Islam radhiyallahu taala anhu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata kepadaku, menyampaikan nasihat kepadaku. Ya. Wa qaltu uridu alaihi iradan ba'da irad. Ketika itu aku menyampaikan kepada beliau, ini gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kita tahu adalah guru dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahkan gurunya yang utama. Ketika itu aku membawakan kepada beliau beberapa hal yang menyangkut syubhat, membawakan syubhat, kemudian bawakanlah berikutnya. Kata beliau, berikan nasihat kepadaku. Ya. La taj'al qalbaka lil iradati wa syubhati mithla safinjah fayatasharrabuha tasharrabaha fala yamdhuha illa biha. Dan sekali-sekali kamu jadikan hatimu itu terhadap keraguan dan kerancuan, terhadap syubhat, jadikan hatimu itu seperti safinjah, seperti semacam bunga karang, ya, bunga karang. Ya, mungkin bisa juga mirip dengan busa, ya, karet busa itu yang mudah menyerap. Pokoknya ketika ada sesuatu, dia mudah menempel di situ. Apa saja yang datang, dia akan mudah menempelnya. Ya, ini seperti bunga karang. Fayatasyarrabaha, yang kemudian dia mudah untuk menyerap syubhat. Setiap syubhat yang lewat, setiap yang datang, dia menyerapnya. Yang kemudian dia tidak akan mengeluarkan kecuali syubhat tersebut. Karena itu yang diserapnya, itu yang sering memasuki dirinya. Maka ketika dia mengeluarkan pada lisan atau badannya, tidak lain adalah apa yang diserapnya tersebut. Syubhat-syubhat dan raguan tersebut. Jangan jadikan hal seperti ini. Syaitan akan berusaha menggoda kita dengan keburukan. Jadikan hatimu itu udah menempel padanya syubhat. Walakin ij'alhu kazzujajatil musmatati. Tapi jadikanlah hatimu itu seperti az-zujajah, seperti kaca yang padat, ya, seperti cermin halus permukaannya. Kalau ada syubhat yang datang, dia hanya menempel tapi gampang untuk diusap kemudian hilang. Tamurru syubhatu dhahiriha wa tastaqirru fiha. Yang ketika syubhat lewat di permukaannya, ya, lewat di permukaannya, wala tastakirru fiha, dan syubhat itu tidak akan bisa menempel ke dalam kepalanya, yakni tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Kalaupun lewat hanya menempel sebentar, gampang untuk disingkirkan. Fayaraha bisofaiha wa yadfa'uha bisalabatihi. Fayaraha bisofaihi wa yadfa'uha bisalabatihi. Kemudian kaca ini, cermin ini akan bisa melihat syubhatnya, yang kemudian setelah itu dia akan menolak dengan kepadatannya, dengan kekuatannya. Naam. Wa illa fa idza ashrabat qalbaka, fa idza ashrabta qalbaka kull syubhatin tamurru 'alaiha sara maqarran li syubhati, sara maqarran li syubhati au kama qal. Naam. Karena kalau tidak, seandainya kamu menjadikan hatimu menyerap semua syubhat yang lewat di hadapannya, maka lama-kelamaan hatimu akan menjadi ya, au kama qala, atau seperti itulah ucapan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kepada beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ini nasihat yang sangat indah, sampai-sampai Ibnu Qayyim mengomentari di sini. Beliau mengatakan, "Fama a'lamu annintafa'tu bi wasiyatin fi daf'i syubhati kantifa'i bidzalika." Maka aku tidak mengetahui, ya, saya mengambil manfaat untuk menolak syubhat sebagaimana manfaat yang saya ambil dari nasihat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ini. Tentu maksudnya dan sunnah, ya, nasihat dari orang lain, dari guru-guru yang berilmu, satupun yang beliau ambil manfaatnya seperti mengambil manfaat dari nasihat dari gurunya ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, jadi ini ya benar-benar menjelaskan kepada kita tentang bagaimana hati manusia harusnya bersikap ketika menghadapi syubhat. Syubhat akan terus datang. Dan hadis sahih riwayat Imam Muslim sudah pernah kita sebutkan juga insyaallah di kajian yang lalu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'udan." Fitnah-fitnah, kerusakan-kerusakan, keburukan-keburukan senantiasa ditampakkan oleh syaitan di hadapan kita. Ya, sebagaimana permukaan tikar seutas demi seutas, ya, terus akan dihadapkan. Satu selesai, kita tolak, muncul lagi berikutnya. Maka lama-kelamaan ada hati yang akan selalu menyerapnya, kemudian ada hati yang akan selalu menolaknya. Tentu yang beruntung adalah hati yang selalu menolak dan mengingkarinya. Nah, bagaimana kalau seandainya bunga karang, setiap ada yang lewat, kemudian diserap, kemudian diambil, lama-kelamaan dia akan dipenuhi dengan keburukan-keburukan tersebut. Inilah hati yang tidak dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui ilmu yang mendalam yang dipelajari oleh seorang hamba yang kemudian senantiasa merasuk ke dalam hatinya. Ini ya menjadikan kepada kita satu pelajaran penting tentang keutamaan mempelajari ilmu agama dan berusaha menjadikan ilmu tersebut bermanfaat, merasuk ke dalam hati kita, sehingga menjadikan hati kita ya senantiasa diisi dan didominasi dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebaik-baik penjaga bagi hati manusia dalam hal menangkal godaan dan budaya syaitan. Nah. Tabarakallahu fikum ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Raja TV dan Radio Raja dimanapun antum berada, insyaallah cukup sampai di sini apa yang bisa kami sampaikan dengan dalam lanjutan kajian membahas kitab Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kitab Miftahu Dari Sa'adah, di pembahasan al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Pembahasan masalah ini masih panjang, insyaallah kita akan teruskan di kesempatan berikutnya. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Untuk waktu yang masih ada, saya persilakan jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, barakallahu. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi antum yang ingin bertanya, antum bisa bertanya secara langsung di 021 823 6543. Kita angkat yang pertama melalui telepon. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Abdul Rahman di Tangerang, Ustaz. Ya, silakan Umu. Ini Ustaz, apakah diperbolehkan menggabung sholat sunnah wudu sama sholat-sholat sunnah rawatib seperti qobliyah subuh atau qobliyah duhur dan seperti sholat duha? Apakah diperbolehkan menggabung sholat wudu itu, Pak Ustaz? Ya, baik. Terima kasih, Umu Abdul Rahman. Penjelasannya ya, Pak Ustaz, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Ini pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau Umu Abdurrahman di Tangerang tadi ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahannya bagi beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Pertanyaan tadi jawabannya adalah diperbolehkan. Kalau salah sunnah seperti ini tidak bertentangan, bisa kita gabungkan. Demikian pendapat dari para Imam Nawawi dan para ulama yang lainnya. Maka salah-salah sunnah ini boleh kita gabungkan, salah sunnah wudhu misalnya dengan salah sunnah rawatib ya, atau dengan salah sunnah duha misalnya, itu dibolehkan untuk digabungkan. Nah, barakallahu fikum. Wafiq barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhtal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Kita akan kembali pertanyaan melalui telepon di 021 823 6543. Nah, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Mul di Medan ini, Ustaz. Ya, silakan Pak Mul. Izin bertanya, Ustaz, mengenai ilmu yang bermanfaat, Ustaz. Bagaimana kita supaya benar-benar mendapatkan ilmu, kemudian ilmu itu bermanfaat bagi kita, Ustaz? Nah, itu aja Ustaz. Semoga bertambah ilmu kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilakan kepada Ustaz untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari Pak Mul yang ada di Medan ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Tentang ilmu yang bermanfaat itu telah dijelaskan oleh para ulama kita tentang maknanya dan sebab-sebab untuk mendapatkannya. Ya, Pak Mul, kalau seandainya ingin membaca lebih lengkap, saya pernah menulis tulisan tentang masalah ini beberapa tahun yang lalu, dimuat di internet, ada di muslim.id atau di tempat yang lain di internet, cari judulnya Ilmu yang Bermanfaat. Ya, sebut dengan nama anak yang tulis ya, Abdullah Taslim. Insyaallah dapatkan penjelasan yang lengkap. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menyebutkan definisi ilmu yang bermanfaat di bayanu fadli ilmi salaf. Ya, al-ilmu nafi'u min dzalika, ilmu yang bermanfaat di antara semua ilmu adalah mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memisahkan mana yang sahih, mana yang tidak sahih, dengan menjadikan penolong kita untuk memahaminya dengan benar dengan merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, para pemahaman, dengan pemahaman para ulama salafus saleh. Itu sumbernya. Kemudian di kitab yang lain judulnya kitab Al-Khushu' fi Shalah, beliau sendiri Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, "Al-ilmu nafi'u huwa ma bashara al-qulub fa yujibu laha as-sakinata wal-khashyata wal ikhbat wat tawadu awal inkisar." Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang merasuk ke dalam hati, yang menyentuh hati, yang kemudian melahirkan di hati itu ketenangan ketika beribadah kepada Allah, rasa takut ya, selalu tunduk merendahkan diri dan selalu merasakan kurang untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar dia selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi definisi ini kita bisa simpulkan, beliau jelaskan sumbernya dan hasilnya, buahnya. Ya. Kalau kita ingin dapatkan ilmu yang bermanfaat, berarti kita harus ambil dari sumber yang benar. Pasti tidak akan dapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan kita merujuk kepada Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik petunjuk dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Itu yang berhubungan dengan sumbernya. Kemudian setelah itu, ya, buahnya yang benar, kita perlu memasukkan ilmu kita. Ini yang menjadi sebab kenapa kita perlu ilmu itu kita renungkan, kita pahami maknanya, kita sentuhkan keindahannya dalam hati kita. Ini juga yang menjadi sebab kenapa kita perlu selalu melakukan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, membersihkan kotoran-kotoran penyakit hati kita dengan ilmu itu sendiri, dengan membaca Al-Quran, merenungkan isinya, dengan banyak beristighfar dari perbuatan dosa, supaya kotoran yang merusak hati kita akan dibersihkan dengan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya. Dan tentu tidak lupa dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Sallallaha ilman nafi'an wa ta'awadhu billahi min ilmin la yanfa'." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dengan cara seperti ini itu akan memudahkan kita untuk bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Kemudian lebih rinci lagi ada sebab-sebab untuk kita mendapatkannya, ya. Saya terangkan dalam tulisan yang saya sebutkan tadi, bisa Pak Mul merujuk, bisa membacanya supaya lebih jelas penjelasannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz, barakallahu fik Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan ikhtal Islam azani Allahu ayyakum. Untuk yang berikutnya kita angkat pertanyaan melalui via chat WA, Ustaz, di 0819896543. Ustaz, saya Bu Nur dari Majalengka. Bagaimana agar kita menjaga diri dari fitnah dan juga subhat-subhat, karena iman kadang turun dan kadang naik, Ustaz? Mohon saya memberikan penjelasan. Syukran, barakallahu fik. Silakan, Ustaz. Sangat baik sekali dari ibu, ya, yang ada di Majalengka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, kepada keluarga, dan kepada kita semua. Ya, menjaga diri dari syubhat atau bisikan-bisikan syaitan tadi adalah tidak lain, sudah kita pernah sebutkan dan juga kita terangkan juga tadi. Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia yang Maha Kuasa menjaga diri kita. Kemudian menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, dan ilmu itu hendaknya direnungkan agar bisa merasuk ke dalam hati kita supaya memberikan jaminan penjagaan, ya, sebagaimana diterangkan tadi. Ketika ada syubhat, maka ilmu akan menangkal syubhat tersebut dan akan menolaknya sehingga syubhat tersebut terkalahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai penjaga bagi hati kita. Ini sebabnya kita belajar. Jika ada syubhat yang datang, sesuatu yang ragu, jangan langsung diterima, tanyakan dulu. Ini ilmu yang akan mengatasinya. Kalau kita bertanya, kita telah jelas dalilnya, diterangkan dengan Al-Quran, dengan hadith-hadith yang sahih, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in, setelah itu ilmu ini akan tersingkirkan sebagai sesuatu yang terkalahkan. Ya, kita harus ingat, segala sesuatu yang tidak bermanfaat itu Allah janjikan di dalam Al-Quran. Fa'amma zabadu fayadhabu jufa'a wa'amma mayam fa'unnasa fayamkutu fil ard. Adapun buih, itu akan tersingkirkan sebagai sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, itulah yang akan menetap di muka bumi. Demikian pula keadaannya hati. Kalau ada penjagaan ilmu, maka sesuatu yang merusak akan tersingkirkan, dan yang akan menetap di hati adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, itulah ilmu yang bermanfaat. Nah, barakallahu fik. Nama Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan, Ustaz, atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya, ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Kami angkat kembali melalui chat WA di 0819896543. Dari pendengar atau pemerhati roja di Kalimantan Tengah, beliau bertanya, Ustaz, benarkah subhat itu bisa mengalahkan hati sebab hati lemah karena subhat itu menyamannya? Apakah pernyataan ini merupakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ustaz? Silakan, Ustaz. Barakallahu fikum, pertanyaan yang manfaat saya dari beliau yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan dan juga kepada kita semua. Ya, pernyataan tadi bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pernyataan dari ulama, dan benar maknanya. Ya. seperti diterangkan oleh Imam As-Sabuni, Abu Uthman As-Sabuni dalam kitab Aqidatus Salafi Ashabil Hadith, ya, kalau tidak salah ingat, beliau menyatakan pernyataan ini. Ya, mereka, beliau menukil bahwasanya inilah pandangan para ulama salaf, yarawna anna al-quluba dha'ifatun wa syubhata khattafah. Mereka memandang bahwa hati manusia itu lemah, sedangkan syubhat itu, ya, kerancuan itu mudah menyambar dan mudah mempengaruhi hati manusia. Maksudnya apa? Jangan sering mendengarkan syubhat. Jangan terlalu percaya diri bisa mendengarkan kalimat-kalimat yang mungkin bisa menjadikan kita tertarik padahal itu syubhat sehingga bisa menetap di hati kita. Maksudnya, jangan dengarkan ucapan orang-orang yang pemahamannya menyimpang, ahlul bid'ah. Ketika Anda merasa yakin, ah, saya bisa menolak, saya bisa mengenal mana yang benar dan mana yang salah, kita harus ingat, hati kita itu lemah. Kita harusnya jaga, jangan sering ditimpakan padanya syubhat yang nanti akan menetap sehingga akan menjadikan hati kita terjerumus. Inilah maksudnya kenapa para ulama salaf melarang kita duduk di majlisnya, mendengarkan ucapannya, sampai pun itu kelihatan ceramah yang judulnya baik dari orang-orang yang pemahamannya menyimpang, orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, barakallahu fikum. Terakhir, Ustaz. Namun satu fik, barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz dan ikhtali sama azani Allah wa iyyakum. Kita angkat kembali pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui telepon di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan. Baik, kembali kami informasikan kepada antum semuanya. Untuk kesempatan di pagi hari ini, kami berikan satu kesempatan melalui telepon di 021-823-6543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana? Ummu Sabila, Ustaz, di Pekanbaru. Ya, silakan Ummu Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, barakallahu fit. Ahwan, ini di luar tema. Enggak apa-apa ya, Pak Ustaz. Saya mau tanya, bolehkah kita membadalkan umroh orang tua kita udah meninggal sama mutawif yang ada di Mekah sekarang, Ustaz? Baik. Kita nanti di videokannya bahwa dia telah melaksanakan ba'dal umrohnya, biayanya sekian Pak Ustaz semuanya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Sekian Pak Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau, ibu yang ada di Pekanbaru. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, masalah badal haji atau umroh, kita ketahui ini adalah diperbolehkan oleh para ulama, karena disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah membolehkan salah seorang sahabat yang ingin membadalkan, ya, menghajikan ayahnya yang sedang meninggal dunia, atau saudaranya, ya, saudaranya atau kerabatnya. Rasulullah SAW mengatakan, hujja'an nafsika, thumma hujja'an syumah, ya, berhajilah dulu untuk dirimu sendiri, kemudian hajikan untuk saudaramu tersebut. Nah, jadi selama orang tersebut, dia misalnya umroh tadi, dia sudah umroh untuk dirinya sendiri, dia sudah pernah melaksanakan umroh, kemudian dia mewakili satu orang, ya, satu orang, bukan banyak orang yang diwakili, yang digantikannya, cuma satu orang saja saat itu, maka itu diperbolehkan. Hanya tadi kalau kita membadalkan kepada orang-orang yang menjadi mutawif saat ini atau gaib di Mekah saat ini, maka tergantung dari bisa dipercaya atau tidak. Ya, sebaiknya tentu saja kita orang yang kita kenal, orang yang kita tahu dia akan amanah menjalannya, tidak akan menyelewengkan amanah tersebut. Kalau cuma sekedar dia videokan satu kemudian dibagi-bagi, ya tentu ini kalau kita tidak kenal orang tersebut, ya lebih baik kita cari yang kita kenal, ya, yang kita ketahui. Misalnya di Mekah juga ada mahasiswa-mahasiswa yang insya Allah kita percaya mereka bisa melaksanakannya dengan baik. Madinah juga ada. Seandainya kita bisa menghubungi orang yang kita kenal sehingga kita percaya dia akan melaksanakannya dengan benar, maka tidak mengapa. Setelah itu nanti kita berikan ganti uang kepada dia sesuai dengan biaya yang dia digunakan untuk melaksanakan umroh. Kalau seandainya mungkin ada diri kita sendiri atau keluarga kita yang bisa melaksanakannya, ya tentu dia mahal sedikit karena dari Indonesia. Dannya yang sudah di sana kan lebih murah karena jalan ke sana dia sudah tidak perlu bayar lagi di Indonesia ke Mekah misalnya. Ya maka kalau kita bisa membiayai keluarga kita sendiri atau mungkin anaknya sendiri yang melakukan atau orang yang keluarga sendiri yang bisa kita percaya itu, ini lebih baik untuk dilakukan badal umroh tersebut selain orang yang kita kenal dan kita percaya bisa menunaikan amalan ini dengan benar. Nah, barakallahu fiik. Ya, tapi pertanyaan terakhir ya, berhubung ada perluan yang harus Anda lakukan, semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan kali ini juga pertanyaan-pertanyaan kita jawab menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhirat. Tolonglah Allah antas taufiruka wa tubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.